الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب 17، باب ما جاء في التحذير من الافتتان بقبور الصالحين أو اتخاذها مساجد وأنهما من ذرائع الشرك. تقدم في الباب السابق ذكر ذريعة من أكبر ذرائع الشرك، وهي الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا. هذا الباب معقود للتحذير من ذريعة أخرى للشرك الأكبر، وهي الافتتان بقبور الصالحين أو اتخاذها مساجد. وذكر اتخاذ المساجد من باب عطف الخاص على العام، فإن الافتتان بالقبور هذا معنى كبير يدخل فيه تجاوز كل يدخل فيه كل تجاوز للحد المشروع في القبور، فيدخل فيه الصلاة إلى القبر، أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، أو الصلاة عند القبر، القبر أمامه أو حوله ويصلي بجانبه. ويدخل فيه أيضا إدخال القبور إلى المساجد أو بناء المساجد على القبور والعياذ بالله، يكون القبر ثم يبنى عليه مسجد. يدخل فيه أيضا رفع القبر عن المشروع، والمشروع في القبر كما يقول العلماء لا يتجاوز شبر، بعضهم يعبر أن يرد إليه ترابه، لما أردنا أن ندفن الميت أخرجنا التراب ثم وضع الميت، نرد التراب ولا نزيد عليه. يدخل فيه أيضا تجصيص القبر، والتبصيص هو بناء القبر بالجص أو الجص، وهي مادة للبناء بيضاء كانوا يستعملونها. ويدخل فيه أيضا طلاء القبر بالجص كذلك، كلها أمور فيها نوع إغراء بالافتتان بهذا القبر. ومن ذلك إضاءة القبور، إضاءة المقابر، أو وضع الستور على القبور، تجد قبر وعليه ستور، وغالبا ما تكون ايش لونها؟ خضراء لونهم، هذا اللون الاخضر، يعظمون اللون الاخضر، فغالبا ما تكون هذه الستور خضراء او سوداء او ايا كانت. وضع الستور على القبور حرام لما فيه من افتتان بالقبر واغراء للجاهل بالشرك بالقبر، لأن هذه المظاهر يستغلها الشيطان فيورث قلب الإغراء لها هيبة للمكان، هيبة للمكان وتعظيما لصاحب القبر. وفي بعض هذه المقابر نسأل الله العافية تجد بوابة القبر التي يدخل منها إلى القبر، ما بالها؟ نسأل الله العافية، بوابة صغيرة حتى لا يدخل الداخل إلا وهو راكع، نسأل الله السلامة والعافية. فكل ما فيه افتتان بالقبر نهي عنه. ومن أعظم الأمور شد الرحال للقبر، هذه الآن ستأتي معنا في الأحاديث، هذه الأشياء شد الرحال للقبر، والمراد بشد الرحال التعبد بالسفر إلى بقعة مقصودة، يعني يقصد هذا المسافر أن يتعبد لله بقصد هذا المكان. هذا لا يجوز إلا لثلاثة بقاع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا يجوز حتى لأي مسجد آخر، لا يجوز أن تتعبد لله بالسفر إليه قصدا، تقصده لذاته، لا يجوز هذا، لا يشرع. حتى مسجد قباء وهو من أشرف المساجد في فضل، يأتي إنسان مثلا في بلدة أخرى، نقول مثلا في الرياض، يريد يتعبد لله بالسفر إلى قباء قصدا، لا يجوز هذا. لكن يشد الرحل إلى المسجد النبوي يجوز، ثم يزور قباء، يزور شهداء أحد، يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس في هذا. أما مقصود سفره يجب أن يكون المسجد النبوي إذا أراد السلام من الزلل. طيب، هذا بخلاف السفر لطلب العلم. إنسان يريد طلب العلم يسافر إلى مثلا إلى، نسأل الله عز وجل أن يجعل لومبوك هذه بلاد علم يرحل إليها الطلبة، وما ذلك على الله بعزيز. واحد من جزيرة بعيدة يسافر إلى لومبوك ليطلب العلم، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، فضل الله واسع. لما يسافر هو ماذا قصد؟ هل قصد لومبوك بذاتها ولا قصد العلم؟ قصد العلم، فهذا لا بأس به، بل هو مثاب، وهذه سنة السلف، وهي سنة من أول من سن الرحلة في طلب العلم؟ من؟ موسى. نعم، موسى لما رحل للخضر عليهما السلام. كذلك لا يدخل في هذا السفر للتجارة. من يعرف لماذا؟ السفر للتجارة أو السفر للعلاج. نعم، لأنه لا يتعبد به، لا يتعبد به، فلا يدخل فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. إذن شد الرحال، وهذا لابد من ضبطه، وهذا التقرير مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأنك لا تجد كثيرا يعني في كتب العلماء وكتب التوحيد ضبط لشد الرحل. ما شد الرحل أو الرحال الذي نهينا عنه إلا إلى ثلاثة مساجد؟ فمن شد الرحل إلى القبر، قبر صالح أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع في أمر منكر. تريد زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنوي شد الرحل إلى المسجد النبوي، فإذا وصلت المسجد النبوي وأردت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلك ذلك، وهو من الأعمال الصالحة في المدينة. هذا جملة ما اشتمل عليه الباب، وبعد قليل إن شاء الله سنمر على الأحاديث وننبه عنها على هذه الأمور. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حضرين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir tadi malam mengambil bab yang ke-16, maka insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam ini kita ambil bab yang ke-17. Telah lalu kita menyebutkan beberapa sarana yang membawa kepada kesyirikan, yaitu mengkultus orang-orang saleh, baik orang salehnya hidup maupun mati. Dalam bab ini adalah peringatan keras dari sarana-sarana lain untuk jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid dan tempat ibadah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang terfitnah dengan kubur ini sangat banyak. Dan yang dimaksud dengan terfitnah dengan kubur dan gulu dalam mensikapi kuburan adalah yaitu segala bentuk melewati batasan syariat di dalam kuburan, maka ini masuk di dalam gulu. Segala sikap dan cara yang melampaui batasan syariat terhadap kubur, ini namanya gulu dalam kuburan. Maka termasuk gulu dalam kuburan apa? Salat menghadap kubur, yaitu dengan kita menjadikan kiblat kita menghadap kubur. Demikian juga Salat di atas kubur, entah di depannya atau di sekeliling kita. Termasuk juga bagian dari mengkultus kuburan adalah memasukkan kuburan ke dalam masjid, atau membangun masjid di atas kuburan, atau mengangkat kuburan lebih dari batasan yang disyariatkan oleh agama. Bagaimana batasan yang disyariatkan untuk meninggikan kuburan? Batasannya adalah satu jengkal dari tanah biasa, atau disebut oleh para ulama kita, yaitu seberapa tanah yang keluar, itu pula yang akan masuk. Jangan ditambah dari tanah yang luar. Kemudian juga termasuk melampaui batas dan gulu di dalam kuburan, menembok kuburan. Dikatakan al-jas. Kalau zaman dahulu belum ada semen, pakai kapur. Ya, orang menggunakan kapur laut itu. Ini namanya jas dalam bahasa Arabnya. Menemboknya. Atau juga mengecat kuburan. Semuanya ini dilarang oleh agama kita agar jangan sampai kita terfitnah dengan kuburan. Termasuk juga bagian dari gulu terhadap kuburan, meletakkan kelambu, tirai, yang mana dominan tirainya adalah berwarna hijau, hijau. Dan ini hijau ini dianggap warna yang luar biasa, warna yang keramat dan semisalnya. Atau apapun warna yang digunakan, itu hitam atau putih, apa saja, ini semuanya terlarang dalam agama, haram dalam agama. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadikan umat ini terfitnah. Kenapa? Betapa banyak jalan-jalan syaitan untuk memfitnah manusia, terutama orang-orang yang awam, orang-orang jahil. Dengan adanya berbagai macam bentuk yang tadi, terjadilah pengkultusan terhadap isi kuburan. Kemudian kita temukan di sebagian kuburan juga ada dibuatkan pintu yang pendek, sehingga ketika masuk ke kubur tersebut mesti seperti kita rukuk. Sementara kita mengetahui rukuk ini tidak boleh untuk siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bentuk al-iftitan, terfitnah dengan kuburan yang dilarang oleh agama kita. Dan lebih dahsyat lagi, fitnah kubur adalah menyengaja mempersiapkan kendaraan dan perbekalan untuk mengunjungi kuburan, atau istilah kita wisata religi. Maksud dari syaddur rihal, apa arti syaddur rihal? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita musafir, dengan kita harus bepergian ke tempat yang kita tuju. Ini tentu tidak dibolehkan kecuali dengan tiga masjid saja. Ya, musafir dengan tujuan ibadah menuju suatu tempat tidak diperbolehkan kecuali hanya tiga masjid. Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi, kemudian Al-Masjidul Al-Aqsa. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Hatta Masjid Quba. Padahal Masjid Quba adalah di antara masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ganjaran pahala untuk mendatanginya. Sebagaimana contoh, misalkan ada seorang datang dari Riyadh, dia mempersiapkan perbekalan untuk musafir ke Quba, tujuannya dari Riyadh adalah Quba, ini enggak boleh. Tetapi kalau dia mau, caranya bagaimana? Dia persiapkan diri dan perbekalan serta kendaraan bertujuan Masjidun Nabawi pertama. Setelah ke Masjid Nabawi, silahkan keliling. Kubur Nabi SAW, Uhud, Baqi'kah, Quba'kah, baru disyariatkan. Adapun tujuan dari rumah, hanya ketiga masjid ini. Ini baru diperkenankan di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan untuk tidak tergelincir dalam bab ini, itulah caranya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu datangi Masjid Nabawi, baru setelah itu tempat-tempat yang disyariatkan yang lainnya. Berbeda halnya dengan kita musafir menuntut ilmu. Kalau musafir menuntut ilmu, ini babnya lain, karena bukan tempat yang kita tuju tetapi ilmu yang kita inginkan. Dan tentu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri kita ini, pulau kita ini, sumber ilmu yang akan didatangi oleh orang-orang dari negeri-negeri seberang atau pulau-pulau seberang, Maka apa? Ketika dia datang kelompok, tujuannya menuntut ilmu adalah safar kelompok menuntut ilmu, ini boleh. Bahkan apa? Inilah sunnahnya para salafus saleh ridwanullahi anhum ajma'in. Bahkan yang pertama kali yang melakukan safar dalam menuntut ilmu siapa? Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mendatangi Khidir untuk belajar. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, safar dalam menuntut ilmu tujuannya ilmu, bukan tujuannya tempat. Maka ini dibolehkan. Lain pula halnya ketika orang musafir untuk berobat atau musafir untuk berniaga. Maka apa? Ini musafir yang boleh. Ini adalah safar yang diperbolehkan, bepergian yang diperbolehkan. Karena apa? Karena bukan tujuannya untuk ibadah, tetapi tujuannya untuk cari rezeki, tujuannya untuk ya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi tempat-tempat berobat. Tentu apa yang kita jelaskan tadi ini diambil dari kitabnya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kebanyakan kitab tauhid kita tidak temukan mana batasan syaddur rihal, perjalanan yang diperbolehkan dan safar yang tidak diperbolehkan. Tentu ya, lebih-lebih yang berkaitan dengan syaddur rihal ila qabr, bepergian untuk menuju kuburan orang saleh maupun ya mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mendatangi kubur orang saleh, mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi padanya kemungkaran yang sangat besar. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendatangi Masjid Quba dan yang lainnya yang disyariatkan di kota Madinah, hendaklah tujuan pertamanya adalah Masjidun Nabawi. Baru setelah itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW mengunjungi tempat-tempat yang tadi. Karena tempat-tempat yang tadi itu merupakan bagian dari amal saleh ketika diziarahi. أول حديث في الباب حديث عائشة رضي الله عنهما أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الكنيسة لرسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا في سياق ذمهم وحكم عليهم بأنهم شرار الخلق عند الله. بماذا؟ بأن بنوا على قبر الرجل الصالح مسجدا مكانا للسجود مكانا للعبادة وصوروا فيه تلك الصور. وهذه أي بناء المسجد على القبر الصورة الأولى من صور اتخاذ القبور مساجد. يقول العلماء اتخاذ القبور مساجد له ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر نسأل الله السلامة، يضع جبهته على القبر نسأل الله العفو، هذا يفعله عباد القبور. الثانية أن يصلي إلى القبر، هو يصلي إلى القبر لا يلزم أن يكون يصلي لصاحب القبر، حتى لو لم يصلي لصاحب القبر مجرد أن يصلي والقبر أمامه فهذا من اتخاذ القبور مساجد. فإن أراد صاحب القبر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب الصورة الثالثة أن ذكرنا أن يسجد على القبر، أن يصلي القبر، أن يبنى المسجد على القبر، وهذه المذكورة معنا في هذا الحديث. يقول وصوروا فيه تلك الصور. قال العلماء اتخاذ الصور في أماكن العبادة من عادات النصارى، وهذا يفعله أهل البدع والشرك من المنتسبين لهذه الأمة. تجد في مساجدهم ماذا؟ صور آلهتهم من الصالحين، الصور في القبلة، يضعون الصور في القبلة نسأل الله العافية. الحديث الثاني حديث عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله، نزل أي نزل به مرض الموت صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، وهو في أي حالة؟ في شدة سكرة الموت صلوات ربي وسلامه عليه، مع ما هو فيه من شدة كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا قال ذلك؟ قالت يحذر ما صنعوا، يحذر أمته أن يفعلوا به أو بغيره من الصالحين كما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي ماذا؟ صلوا فيها صلاة ماذا؟ النافلة. تأمل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه البيت الذي لا يصلى فيه بماذا؟ بالقبر، لأنه متبادر إلى أذهان الصحابة أن القبور لا يصلى فيها. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا أي يعتاد في زمن مخصوص، لا تجعلوه عيدا أي يعتاد في زمن مخصوص. وهذا حاصل للأسف من كثير من زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده بعد كل صلاة أين يذهب؟ إلى قبر النبي يسلم عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام، بعد كل صلاة 5 مرات كل يوم، أو كلما دخل المسجد ذهب وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، يزور قبر النبي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مخالف أولا لهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو مخالف لطريقة السلف. ابن عمر كان إذا جاء مسافرا إلى المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي قوله لا تجعلوا قبري عيدا أنه لا مزية للقرب من قبره، لأنه لما نهانا عن اتخاذه عيدا ماذا قال بعدها مباشرة؟ وصلوا علي. قال أهل العلم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وأنت في مكانك والإكثار من الصلاة عليه خير من كثرة زيارة قبره ببدنك، أنت تصلي عليه حيث كنت أفضل من أن تتردد إلى قبره تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الأول ثم أمر بالثاني، قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فاتخاذ قبره عيدا منهي عنه، والصلاة عليه عبادة من أجل العبادات أمر بها صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، لا مزية. ومن صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصين، الصين قريبة منكم لكنها بعيدة عن المدينة، لذلك يضرب بها العلماء المثل، قل اطلب العلم ولا في الصين، لو كان في الصين لو روح إليه إلى الصين لما كان قليلا، لأن الصين بعيدة وكذلك أندونيسيا بالنسبة إليه. فلو واحد صلى على رسول الله بالصين، واحد في الصف الأول أمام الحجرة، حجرة عائشة أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم صل على محمد، هما سواء، هما سواء، بل هذا إذا فعل بدعة الذي عند قبر النبي إذا فعل بدعة يكون شر من الذي في الصين، هذا في الصين خير منه. فهذا الحديث مهم، لأن كثيرا من المسلمين يخطئ في هذا الباب. الحديث الذي يليه حديث أبي الهياج الأسدي عن علي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله بعث عليا بهذا الأمر نفسه، قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، في رواية ألا تدع صورة. والتمثال والصورة بينهما قرب. التمثال هو مجسم لا فيه صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا يرجع إلى أي مسألة؟ إلى النهي عن رفع القبور. أي قبر مشرف السنة والمأمور به أن يسوى، قلنا بما لا يزيد عن شبر، والسنة عند أكثر السلف أن يسنم مثل سنام الجمل، يعني هكذا. نعم. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ذكرناها، ولا تجلسوا عليها، احتراما للمؤمن للمسلم حيا وميتا. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ذكرنا التجصيص، وأن يقعد عليه مثل السابق، وأن يبنى عليه. أي بناء يدخل في النهي؟ أي بناء، سواء كان بناء بالرخام، بالسيراميك، بالطوب، باللبن، أي بناء على القبر ينهى عنه. وكلما ازداد البناء كلما ازداد النهي والعياذ بالله. بعضه يبنى عليه قبة عظيمة، قبة عظيمة تبنى على القبر. وكثيرا من الأحوال في التاريخ تجد هذه القبة ليس في تحتها أحد، بل يذكر في التاريخ أن بعض القباب هذه التي تعبد من دون الله تحتها حمار، حمار ميت دفنوه عملوا عليه عليه عليه وثن. نعم. وبعضها لكفار من أجل التكسب، يعني هذا شيطان من الإنس يريد يتكسب المال، فيبني لهم قبة يقول: هذا الولي فلان، هذا الشيخ فلان، سيدي فلان، يقولون، فيعبد من دون الله. ربما ما في أحد في الداخل، ربما كافر، ربما حمار، ربما، وهذا موجود، يعني لا أتكلم، هذا موجود في التاريخ. طيب، آخر حديث عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وهذا تقدم. نعم. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kita ke beberapa dalil dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, hadis Ummu Aisyah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, keduanya menyebutkan tentang gereja yang dilihat di Ethiopia. Di dalam gereja itu ada foto. Ya. Disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu apabila ada laki-laki yang soleh yang meninggal dunia, mereka membangun di atas kuburnya masjid dan dibuatkan foto dan patung di masjid tersebut. Mereka adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam konteks celaan bagi mereka dan hukum bagi mereka bahwasanya mereka itu makhluk paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara mereka itu membangun masjid di atas kubur orang-orang yang soleh. Kemudian di masjid itu ditaruh apa? Gambar mereka ataupun foto-foto mereka. Oleh karena itu para ulama kita rahimahullah ta'ala menyebutkan bentuk menjadikan kubur sebagai masjid itu ada tiga. Bentuk menjadikan kubur sebagai masjid ada tiga. Yang pertama adalah sujud di atas kubur. Waliyadzubillah. Sujud di atas kubur. Kemudian yang kedua, sholat menghadap kubur. Tidak mesti ketika sholat itu karena isi kubur. Yang penting kita sholat, ya. Sholat menghadap kubur meskipun karena Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan kubur itu sebagai masjid. Apalagi kalau kita sholat karena isi isi kubur, maka apa? Ini kekafiran dan ini kesyirikan keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, membangun masjid di atas kubur. Ini semuanya bentuk dari menjadikan kubur itu sebagai masjid. Kemudian sawwaru fihi tilka suwar. Diletakkan gambar mereka, foto mereka di masjid tersebut. Menjadikan atau meletakkan foto dan gambar-gambar di tempat ibadah, perhatikan ini bagian dari caranya orang Nasrani. Lebih-lebih sekarang ini dari saya, kalender-kalender yang ada, ada foto syekh, apalagi ya bukan masjid saya sekarang, warung. Ya, supaya laris. Ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Wali Songo, Wali apa, Wali Murid, enggak tahu ya. Dan semisalnya. Jadi menjadikan atau meletakkan foto-foto di tempat-tempat ibadah ini merupakan kebiasaannya orang-orang Nasrani. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul adi yang dilakukan oleh ahlul bidah sekarang ini, kita temukan di masjid-masjid mereka, apa itu? Foto-foto orang-orang saleh. Diletakkan, lebih parah lagi diletakkan di mana? Di depan kiblat atau di arah kiblat diletakkan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan dari cara seperti ini. Ini persis sama seperti caranya orang-orang Nasrani. Tidak ada bedanya. Ya, cuma baju saja yang berbeda para jemaah. Kemudian yang kedua. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ibnu Abbas. Keduanya berkata, ketika tiba sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada kematian beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan sehelai kain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa sulit untuk bernapas, Nabi sallallahu alaihi wasallam buka. Dalam keadaan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah, la'nat Allah." Ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ingat, menjadikan kubur sebagai masjid dengan tiga yang tadi itu. Apa dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini untuk mengingatkan kita akan perbuatan mereka, waspada. Jangan ikuti. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi kerasnya sakratul maut. Ya. Diingatkan yuhadziru ma sana'u, ini tahdzir, peringatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya waspada, ya, dan hati-hati, jangan sampai kita berbuat terhadap orang-orang saleh sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mana tentu kita ketahui bahwasanya kita akan mencontoh cara-cara mereka. Kemudian dalil yang berikutnya yang ketiga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan jangan pula jadikan kuburku sebagai id, tempat yang dikunjungi terus-menerus. Dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya apa? Salatlah di dalam rumah kalian, itu salat salat sunnah. Perhatikan di sini para jamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya rumah yang tidak ditempati salat sama seperti kuburan. Kenapa? Karena yang tampak dari pemikiran para sahabat bahwasanya kubur itu bukan tempat salat. Yang ada dalam pikiran sahabat dan pengetahuan sahabat, kubur itu bukan tempat sholat. Maka rumah yang tidak ditempati sholat sama seperti kuburan. Tidak ada bedanya. Kemudian, jangan jadikan kuburku sebagai id. Apa arti id? Yaitu sesuatu yang dikunjungi berkali-kali pada waktu-waktu tertentu. Dan ini terjadi para jamaah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan dan diberikan kita hidayah semua. Dari orang-orang yang menziarahi Masjid Nabawi. Setiap kali mereka selesai sholat, langsung datang ke kubur Nabi, salam kepada Abu Bakar, Umar, dan lainnya. Kemudian setiap kali datang ke masjid, salam langsung ke kubur Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan semuanya. Ini jelas menyelisih petunjuk Nabi SAW dan menyelisih petunjuk salam. Menyelisih petunjuk Nabi SAW karena Nabi SAW mengatakan, jangan jadikan kuburku id. Apa arti id? yang dikunjungi berkali-kali, yang ditetapkan terus waktunya setiap sholat, setiap Jumat dan semisalnya. Kemudian menyelisih perbuatannya salafus saleh. Siapa diantaranya? Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia orang Madinah. Kapan dia ke kubur Nabi? Kalau dia pulang musafir saja. Pulang musafir baru salam ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ini apa? Isyarat di dalamnya apa? Tidak ada bedanya orang yang diam di Masjid Nabawi dengan orang yang berada di negeri manapun, hatta itu negeri Cina. Meskipun Cina dekat dari kita para jamaah, tapi kalau dari Mekah atau Madinah sangat jauh, sangat jauh. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari menjadikan kubur Nabi sebagai masjid. Ya. Maka barang siapa yang bersolawat, silahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti harus datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengisyaratkan, ya, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja lebih afdal, lebih mulia daripada mengunjungi kubur Nabi berkali-kali untuk mengucapkan salam kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengunjungi kuburnya berkali-kali. Kemudian salawat lebih afdal karena Nabi memerintahkan kita bersolawat di mana saja tempat kita berada. Maka para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita contohkan sekarang. Misalkan ada orang sholat di saf pertama di raudhah misalkan. Kemudian ada pula satu orang di Cina bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan yang di Cina dengan yang di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saf ya di raudhah, yang saf pertama di raudhah itu sama, enggak ada bedanya. Bahkan kita katakan bahwasanya yang di Cina lebih afdal daripada yang di sana. Karena apa? Yang di sana bisa jadi bid'ah caranya, yang di Cina adalah sunnah caranya. Maka yang sunnah itu yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama memberikan perumpamaan yang namanya negeri Cina ini. Ya, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina, tapi bukan hadis ini para jamaah. Atau disebutkan tentang kitabnya Imam Ahmad Usul Sunnah, ya, sekiranya orang sampai ke Cina untuk mencari kitabnya Imam Ahmad itu atau menuntut mempelajarinya di sana, niscaya perjalanannya masih sedikit para jamaah. Ini baru ada. Kemudian para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalil berikutnya atau dalil-dalil hal, dalam hal ini sangat banyak, ya. Dan kita akan ambil dari bab ini berikutnya. Kemudian dalil yang keempat yaitu hadis Abu Al-Hayyaj Al-Asadi radhiyallahu anhu, dia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Hai Ali," ya, atau dia berkata kepada Abu Al-Hayyaj, "Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku?" Di sini apa para jamaah? Ali bin Abi Thalib diutus dengan tujuan dan dengan perintah. Apa ini perintahnya? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alla tad'a timsalan illa tamastah." Janganlah engkau biarkan timsal, patung, melainkan engkau hancurkan. Dalam satu riwayat itu surah, foto atau gambar, melainkan engkau hancurkan. Timsal dan surah ini tidak jauh beda. Ya, tidak jauh beda para jamaah dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan pula biarkan kubur yang tinggi melainkan engkau ratakan. Perhatikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggikan kuburan. Kuburan maksimal berapa? Satu jengkal, entah bentuknya satu jengkal rata atau bentuknya musannam seperti punuk unta, seperti perahu kalau dibalik. Ya, kedua-duanya ini sahih. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap kubur, jangan pula di atas, duduk di atas kuburan. Ini telah lalu penjelasannya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-6 dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tajussisul qabr. Sudah kita sebut tajussis apa? Menembok baik dengan kapur maupun dengan semen dan semisalnya. Wa an yuqada alaihi, duduk di atasnya. Duduk di atas kubur seorang muslim tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan sama sekali. Wa an yubna alaihi, membuat bangunan juga di atasnya, ini tidak diperkenankan. Perhatikan, membangun kubur baik itu dengan granit atau dengan keramik atau yang semisalnya, ini tetap tidak diperbolehkan. Dan ingat, semakin tinggi bangunan tersebut, semakin besar pula larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang terjadi pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita temukan sebagian kubur-kubur itu diletakkan kubah di dalamnya. Padahal kalau ditinjau kadang-kadang tidak ada isinya. Ya, maka sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya, ya, sebagian kubah-kubah itu yang dikatakan kubur orang-orang soleh, ternyata di bawahnya ada keledai. Ya, bahkan mungkin sebagiannya ditemukan apa? Ditemukan di sana jasadnya orang kafir. Nah, semuanya ini diperlakukan atau diperbuat oleh orang-orang tujuannya apa? Ingin mencari income. Ya, pendapatan semuanya itu. Ya, karena apa? Syaitan berusaha untuk menggoda manusia dengan dibisikkan kepadanya, ini kubur Syekh Fulan, ini wali Fulan, terutama bagi mangku-mangku dan semisalnya. Ini jelas mempertuhankan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari kesyirikan yang membawa kepada kekufuran, waliyadz billah. Kemudian hadis yang terakhir itu hadis Abu Hurairah yang sudah kita sebutkan, la tusyaddur rihal, tidak boleh mempersiapkan perbekalan dan kendaraan dengan tujuan untuk mendatangi suatu tempat tujuan ibadah kecuali hanya tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Naam. Al-bab 18, bab an-nahy 'an ibadatillah haitsu yushraku billah. وهذا راجع إلى ذراعي الشرك أيضا. من أراد أن يعبد الله يحرم عليه أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. قوم مشركون يعبدون غير الله في مكان، وهذا رجل موحد يريد أن يعبد الله، فليس له أن يعبد الله معهم، مع أنه يعبد من؟ يعبد الله وهم يعبدون غير الله، فليس له أن يشاركهم في المكان. لماذا؟ لأنه ربما افتتن بشركهم والعياذ بالله، ولأنه يكثر سوادهم، ولأنه يشابههم في الصورة، هم يذبحون وهو يذبح، هو يذبح لله وهم يذبحون لغير الله، لكنه يشابههم، ولا يجوز مشابهة المشركين ولو في صورة العمل، ولو في الصورة ليس لك أن تشابه المشركين. يقول عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة موضع يقولون جهة ساحل ينبع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. هنا هذا الرجل خصص العبادة بمكان، أليس كذلك؟ بلى. ماذا ذكرنا في محاضرة البدعة؟ لا يجوز تخصيص العبادة المطلقة بمكان مخصوص. قال أهل العلم هذا الرجل، هذا الصحابي رضي الله عنه، ما خصص بوانة هنا تعبدا، إنما خطر في بالي هذا، لم يتعبد لله بتخصيص هذا الموضع، وإلا لو تعبد بتخصيصه لما جاز له أن يذبح هناك، لأن بوانة ليس لها فضل في الذبح فيها، بل ليس في أي حديث فيما أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. حتى النبي هنا يسأل عن الماضي، هل عبد فيها غير الله من قبل؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. دل ذلك على أن نذره ليس في معصية الله، واضح هذا. قال له: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لذلك قال له: أوفي بنذرك، فدل على أن نذره في طاعة الله، وأجاز له صلى الله عليه وسلم أن ينذر في ذاك المكان. فدل هذا الحديث على وجوب مجانبة المشركين واجتناب مشابهتهم في عبادتهم وفي أعيادهم. يعني مكان يحتفل فيه المشركون بعيدهم أو الكفار، معروف هذا المكان مكان في لأعياد الميلاد، فليس لك أن تذهب ولو لم تفعل شيئا، ولو من أجل النظر كما يقول: أنا أريد أشوف، أريد أنظر. ليس لك أن تشاركهم في ذاك المكان لعظم الفتنة بهم. وكم من بعض المسلمين كان لا يحتفل بعيد الميلاد قبل هذه الوسائل، واتساب والفيسبوك وهذه الأمور، قبلها ما كان يحتفل، فلما رأى صديقه وفلان وفلان يحتفل لأولاده صار يحتفل لأولاده ولزوجته، فافتتنا بالمشابهة بالمقاربة والمقارنة لهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-18, bab larangan untuk beribadah kepada Allah di tempat orang-orang mempersekutukan Allah. Larangan beribadah kepada Allah di tempat orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, bab ini juga masuk bagian dari sarana-sarana yang membawa kepada kesyirikan. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haram baginya untuk beribadah kepada Allah di tempat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bertauhid tidak boleh baginya beribadah kepada Allah bersama orang musyrikin. Doa bareng di satu tempat, doa lintas agama, ya, gak boleh kumpul dengan mereka meskipun kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diakibatkan bisa saja orang lain terfitnah, dan minimal ini akan memperbanyak jumlah mereka dan akan menyerupai bentuk mereka. Mereka nyembelih, kita nyembelih. Meskipun mereka nyembelihnya bukan karena Allah, meskipun kita nyembelihnya karena Allah, tetapi mereka nyembelihnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita menyerupai mereka meskipun dalam bentuk. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena ini bagian dari yang terlarang dalam hadis Nabi SAW. Dan ini kita menyerupai mereka. Maka oleh karena itu dibawakan di sini hadis dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, seorang bernazar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih unta di Buanah. Buanah ini mana? Ini suatu tempat arah Yanbu, pinggir pantai Yanbu, dekat dari kota Madinah. Lalu dia mendatangi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih unta di Buanah." Sahabat ini menghususkan tempat ibadah, ya, di satu tempat menyembelih ibadah di mana saja, tetapi di sekarang dia ingin khususkan tempatnya di buana. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah dahulu pernah ada berhala jahiliyah disembah di tempat itu? Ya. Perhatikan para jamaah. Dalam perkara bid'ah, tidak boleh menghususkan ibadah yang lepas di tempat secara khusus atau di tempat yang khusus. Nah, perhatikan di sini. Memang sahabat yang mulia ini tidak menghususkan ibadah di tempat ini. Cuma ketepaan dia mau memang menyembelih di tempat tersebut. Kenapa dikatakan demikian? Karena sahabat ini yakin tidak ada keutamaannya buana ini. Maka Nabi SAW bertanya, pernahkah ada orang-orang jahiliyah menyembah berhala di tempat tersebut? Maka sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Lalu ditanya juga, hal kana fiha idun min ayadihim, pernahkah pula mereka merayakan hari raya di tempat itu? Maka sahabat juga menjawab, tidak ya Rasulullah. Perhatikan di sini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara yang telah lalu. Pernah enggak? Bertanya tentang perkara yang telah lalu. Pernah enggak ada berhala di sini? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi bin nadzik, laksanakan nazarmu. Fa innahu la wafa li nadzirin." Tidak boleh melaksanakan nazar apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh melaksanakan suatu nazar yang anak Adam tidak memilikinya. Di sini menunjukkan bahwasanya nazarnya sahabat ini bukan maksiat. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laksanakan nazarmu." Dengan demikian, nazar sahabat ini dalam ketaatan dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya menjauhi orang-orang musyrikin dan jangan menyerupai mereka dalam ibadah mereka atau hari raya mereka. Maka tidak boleh kita mendatangi tempat-tempat yang dilaksanakannya perayaan-perayaan, baik itu perayaan tahun baru dan semisalnya, atau merayakan hari kelahiran ultah dan semisalnya. Ya, tidak diperkenankan. Yang mana kita ketahui bahwasanya inilah perayaan-perayaannya orang-orang musyrikin, perayaan-perayaannya orang-orang kafir, maka tidak boleh ikut serta dengan mereka. Tidak boleh pula berangkat ke tempat tersebut. Karena apa? Karena besarnya fitnah yang akan menggiring kita kepada cara-cara mereka. Betapa banyak kaum muslimin tidak melakukan ultah dan semisalnya. Ya, ulang tahun. Ya, tidak pernah. Banyak. Sebelum adanya jejaring sosial, Facebook atau semisalnya, tidak ada melaksanakan ulang tahun ini. Tidak ada. Perayaan-perayaan tidak ada. Tapi begitu punya sarana-sarana ini, dilihat kawannya, ya, kawan teman istrinya dan semisalnya anak-anak temannya melaksanakan ulang tahun, panjang umurnya, ternyata umurnya mau habis, ya. Lalu dia ikut-ikutan, tolong buatkan seperti itu. Ini fitnah yang luar biasa para jamaah, maka kita mesti waspada. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah. Itu dari saya ya. باب التاسع عشر باب إخباره صلى الله عليه وسلم بأن بعض أمته سيقع في الشرك الأكبر بعده. وهذا الخبر الصادق عنه صلى الله عليه وسلم مما يورث المؤمن والموحد خوفا من الشرك فيظل خائفا من الشرك. وهذا الباب أو هذه الأحاديث من مواضعها المناسبة أن توضع في باب الخوف من الشرك، إلا أنها أفردت في الحقيقة لما فيها من رد على من يقول إن من يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يشرك. هذا يقول بعض الذين يزينون الشرك، يقول لك يا أخي لماذا تعلمون التوحيد يا أخي؟ نحن نقول لا إله إلا الله، كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وأنتم الشرك الشرك التوحيد التوحيد الشرك، وكلنا موحدون يا أخي، لماذا أنتم تشككون في أديان الناس وتطعنون في إيمان الناس وتوحيدهم؟ نقول لهم رحمة بكم، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل كما في الحديث، أخفى من دميم النمل. الشرك يتسلل إلى قلب الموحد من حيث لا يشعر، ويتدرج الشيطان شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله يوقع في الشرك الأكبر، ثم يقول إني بريء منك، هذا الشيطان حينما والعياذ بالله يوقع المؤمن في الشرك ويخرج من الدين يقول يوم القيامة إني بريء منك إني أخاف الله، يصير الشيطان شيخ يوم القيامة نسأل الله العافية. فلعظم خطورة الشرك ولإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سيقع في الأمة بعده ولخفاء الشرك يظل الموحد على وجل. أول حديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن غيرهم. هذا الحديث عام في أن الأمة ستقع في مشابهة اليهود والنصارى، وشر أمر وقع فيه اليهود والنصارى هو الشرك بالله، لذلك ناسب أن يذكر الحديث هنا. وأصرح منه حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان. قبائل كاملة والعياذ بالله ستقع في الشرك، بل سيكون معبودها والعياذ بالله غير الله، وسيغلب عليها الشرك، صور صفتها قبائل وثنية، قبائل تعبد غير الله. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس قبيلة عربية كان صنمهم الذي يعبدونه ذو الخلصة، كان اسمه ذا الخلصة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، كانوا يعبدون ذا الخلصة يقولون هذا صنم كان عليه كعبة، يعني صنم في بيت وهذا البيت مثل الكعبة والعياذ بالله، كانوا يحجون إليه. فذو الخلص هذا هدمه صلى الله عليه وسلم، أرسل جريرا جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قبيلة دوس ستعود إلى الشرك والعياذ بالله فتعبد هذا الصنم مرة أخرى. فهذه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن الشرك سيقع في بعض المسلمين في بعض فئام المسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا يتضمن أمرين نذكر بهما مرة أخرى: وجوب الخوف من الشرك، والرد على من يقول إن من يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يقع في الشرك. هؤلاء قبائل من أمتي يقول عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم العياذ بالله يعبدون غير الله يشركون. فمع ذلك مع قولهم لا إله إلا الله حكم عليهم بأنهم عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بأنهم مشركون والعياذ بالله. نعم. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-19, bab berita Nabi SAW bahwasanya sebagian umatnya akan jatuh dalam kesyirikan, yaitu syirik akbar dan selanjutnya, yaitu yang terjadi pada umatnya sepeninggal beliau SAW. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa seorang mukmin hendaklah waspada dari kesyirikan. dan takut dari kesyirikan. Yang mana amat tepat bab ini, atau yang mana bab ini sebenarnya dimasukkan ke dalam babul khauf minasyirik. Namun dihususkan secara khusus di tempat ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah enggak mungkin syirik. Ini maksud dari bab ini. Ini untuk bantahannya. Karena sebagian orang kadang mengatakan, kenapa kalian ini terus mengajarkan tentang tauhid, membahas tentang tauhid, syirik, tentang tauhid, syirik dan seterusnya. Atau mungkin ada yang mengatakan, kenapa kalian ini ya meragukan, menjadikan umat bingung akan akidahnya dan semisalnya. Kita katakan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang kita. Kita sayang kepada kaum muslimin. Ya. Agar jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan itu sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih samar dari berjalannya semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap, gelap gulita. Syaitan itu akan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, menggiring mereka sedikit demi sedikit dan memasukkan kesyirikan ke dalam hati mereka. Dan di sini dijelaskan bahwasanya ya, syaitan berusaha terus menyesatkan manusia, menjatuhkan dalam kesyirikan. Tetapi hebatnya syaitan ini kelak hari kiamat dia akan berkata apa? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Aku berlepas diri dari kalian semua katanya. Coba jahatnya syirik nih para jamaah. Jadi hari kiamat syaitan ini seperti syekh sudah. Ya. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, karena syirik ini begitu samar dan begitu berbahaya, maka di sini hendaklah seorang mukmin senantiasa waspada dan takut. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dari Tsabit Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta, sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Kami bertanya ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kalian maksud orang-orang sebelum kami? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain kecuali mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui hadis ini. Ya. Bahwasanya menunjukkan akan terjadi penyerupaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya akan terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan sarana-sarananya. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan sampai mereka menyembah berhala-berhala. Dan akan terjadi di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta mengaku dirinya nabi, dan akulah penutup para nabi, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini kabilah penuh akan mengikuti, akan jatuh dalam kesyirikan, dan yang akan diibadahi adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dominan mereka semuanya jatuh dalam kesyirikan, dan mereka itu kabilah wasaniyah, kabilah yang menyembah berhala asli sudah. Padahal apa? Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi katakan hatta talhaqa qabailu min ummati, dari umatku yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini jelas hadisnya apa para jamaah? Bantahan kepada orang-orang mengatakan yang ucap la ilaha illallah enggak akan jatuh dalam kesyirikan. Kemudian berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tattarib, akan goncang, akan goyang ya, bokong-bokongnya wanita Daus. Artinya apa? Dia akan melakukan ritual-ritual ibadah. Di mana? Ala zil khalasah. Zil khalasah ini berhala. Disebutkan di sini, zil khalasah ini apa? Disebutkan pertama, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Ini merupakan apa? Pelajaran. Ya. Pelajaran bagi kita tentang bagaimana kabilah Daus, kabilah Arab yang menyembah berhala, yang berhala mereka namanya zil khalasah. Dan disebutkan taghiyah, tagutnya Daus yang disembah di zaman jahiliyah akan kembali disembah para jamaah. Yang mana disebutkan ini berhala ini diletakkan di dalam rumah, rumah ini bentuknya seperti Ka'bah. Yang mana mereka tawaf di sekelilingnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk menghancurkan ya berhala tersebut. Tetapi ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kembali terjadi kesyirikan seperti apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah azza wajalla, kesyirikan akan terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini apa? Ada isyarat bagi kita dan peringatan bagi kita. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa takut dari kesyirikan. Kemudian yang kedua apa? Ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Nyatanya apa? Tidak akan terjadi kiamat sampai akan disembah kembali dzul khalasah. Di samping itu apa? Beberapa kabilah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyembah berhala. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ummati qabail min ummati, kabilah dari umatku. Meskipun demikian, jatuh pula dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Naam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Naqifu insyaAllah inda al-bab al-20. Raja'a ikmalihi بعون الله ومنته في السنة القادمة إن شاء الله. لكن قبل أن نقف لابد من ضبط أو التذكير ببعض الأمور متعلقة بالعبادة. نقول كل ما أمر الله به فهو يحبه، كل ما أحبه الله فهو عبادة، كل ما كان عبادة فصرفوه لغير الله شرك. والعبادات على قسمين، كل العبادات يمكن تقسيمها إلى قسمين. نوع من العبادات دائما عبادة، يعني لا يأتي طبيعيا، ونوع أحيانا يأتي تعبديا، قد يأتي تعبديا وقد يأتي غير تعبدي. نبدأ بالقسم الثاني الآن، مثل المحبة. المحبة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو تعبدي. إذا صرف هذا النوع لغير الله على وجه التعبد كان شركا، أما إذا صرف لغير الله على وجه غير التعبد، على وجه طبيعي، لا يكون شركا. إنسان، رجل يحب ولده، هذه محبة طبيعية في الأصل. أما من أحب أحدا محبة تستلزم كمال الخضوع، كمال التعظيم، وإيثار مراد المحبوب على مراد النفس، هذه محبة تعبدية لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. وقل مثل هذا في الخوف، منه ما هو طبيعي ومنه ما هو تعبدي. الرجاء، منه ما هو طبيعي ومنه ما هو تعبدي. الدعاء، منه ما هو طبيعي ومنه ما هو تعبدي. الطبيعي، الدعاء الطبيعي مطلق النداء، مثل أنت واقف على الباب فمر صديق وقلت سلاح كان تفضل، يعني دعوته إلى بيتك، هذا نداء، دعاء، هذا في اللغة دعاء. لكن متى يكون تعبديا؟ كل من دعا ميتا أو غائبا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه فهذا دعاء شركي، لأن كل هذه لا تكون إلا تعبدية. لا يمكن أن يدعو إنسان أحدا، يدعو أحد ميتا إلا وفي صفة الدعاء التعبدي، أو يدعو غائبا إنسان بعيد، ينادي إنسان بعيد في بلد آخر يطلب منه، هذا دعاء تعبدي، فهو هذا شرك بهذا. النوع الأول إن شاء الله الأمور واضحة تكون بإذن الله. النوع الأول لا يأتي إلا تعبديا، ومن أمثلته الذبح. الذبح ما في ذبح طبيعي، كل أحد يذبح، كل إنسان يذبح، إما أنه يذبح يتقرب إلى الله أو يتقرب إلى غير الله، يعظم غير الله، يعظم الله أو يعظم غير الله. إذا كان ذبحه لتعظيم الله والتقرب إليه فهو توحيد، وإذا كان ذبحه لتعظيم غير الله أو التقرب إليه فهو شرك. هذا الضابط. فما يوجد ذبح طبيعي، ما في ذبح طبيعي، كذلك ما في نذر طبيعي، كل من نذر إما أن يكون ينذر توحيد أو شرك، ينذر لله توحيد، ينذر غير الله شرك. كذلك التوكل، وبه نختم، كل من توكل على الله هذا توحيد، توكل على غير الله شرك. ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب، فلا يجوز أن يعتمد أحد بقلبه إلا على الله، وهذا أمر قلبي. يعني قد أنت تستعين بإنسان في أمر من الأمور، هذه وكالة ليست شركا. متى يقع الشرك؟ إذا اعتمدت بقلبك عليه. أما أنت تطلب منه دون اعتماد القلب عليه، هذا هذه وكالة لا بأس بها. وقد يدخل الشرك هنا في أمور لا يحتسب الإنسان، قد يكون والعياذ بالله يتوكل على ورقة يقول هذه الورقة إذا ما خرجت أنا أموري والعياذ بالله دمار وبال. قد يعتمد بقلبي على كلمة من إنسان، على شفاعة، قد يعتمد على شخص. كل من اعتمد بقلبه على غير الله فقد أشرك، أيا كان المتوكل عليه. فبهذا نعلم أن العبادات، كل العبادات، إما أن تكون دائما عبادة فهذه مجرد أن يصرفها الإنسان إلى غير الله أشرك، وإما أن تكون قد تأتي تعبدية أو غير تعبدية، وهذا كثير في العبادات، الدعاء، الاستعاثة، استعاذة، الاستغاثة، الرجاء، الإناب، كثير كثير العبادات كثيرة، الرجاء كذلك، المحبة، الخوف. أما الإنابة لا، الإنابة لا أذكرها في هذا القسم، يعني هذه زلت لسان. فالعبادات جميعا لا تخرج عن هذين القسمين. فنقول في الأمر الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، كل ما كان عبادة فصرفه لغير الله على وجه التعبد شرك. هذا الضابط يضبط لك متى يكون هذا الأمر شرك ومتى يكون هذا الأمر ليس شركا. إن شاء الله يكون واضح، وهذه الأمور وتفصيلاتها إن شاء الله محلها الدورة القادمة، وإن شاء الله تكون محاضرة في لومبوك الشرقية بإذن الله بعد غد، نجتهد في تلخيص ما بقي من الكتاب، يعني أهم مباحث المتبقية في الكتاب سنلخصها في محاضرة إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله المغرب. وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من سعى وساهم وبذل في هذه الدورة، أسأل الله أن يكتب لأجر الجميع، وكل من حضر وكل من جاء من مكان بعيد أو جاء من مكان قريب، نسأل الله عز وجل أن يكتب لأجر الجميع، وأخص بالذكر من بذل ماله في هذا السبيل، وأخص الأستاذ جزاه الله خيرا على اجتهاده وجهاده في سبيل المجيء يوميا من مكان بعيد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والخلاص، وأن يمن علينا بجنته، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبي محمد. وأنبه على الأمر ذكرته للشيخ بالنسبة للمسابقة، الأساتذة وخريجو المعاهد الإسلامية ممكن يشارك في الاختبار، أما في الجوائز لا، لأن الاختبار يسير يعني. طيب. هم يحتاجوا اختبار أكبر من هذا. طيب. فلهم أجر المشاركة إن شاء الله والنصرة، أما الأجر الدنيا. Baik, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup dan sholat, karena ingat ujian dari daurah pembekalan ini adalah nanti setelah isya ya. Sebagai pengingat saja yang berkaitan dengan ibadah, seluruh yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla maka itu dicintai oleh Allah, dan seluruh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka itu ibadah. Maka seluruh ibadah itu wajib diberikan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuhlah ke dalam kesyirikan. Ibadah ada dua. Ada yang pertama, ada yang bentuknya ibadah terus-menerus. Tidak mungkin akan datang dalam bentuk tabi'i, kebiasaan dan tabiat. Atau hal yang wajar dan lumrah. Dia akan datang terus dalam bentuk ibadah. Yang kedua, ada beberapa perkara, kadang-kadang dia jadi ibadah, kadang-kadang pula sebagai hal biasa dan lumrah, bukan menjadi ibadah. Kita mulai dari yang kedua. Kita ambil yaitu al-mahabbah, kecintaan, cinta. Cinta itu kadang cinta yang wajar, lumrah antara sesama, kadang pula dia menjadi ibadah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila jenis yang kedua ini, cinta ini diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah, sebagai bentuk ibadah maka jatuh ke dalam kesyirikan. Adapun cinta ini diberikan kepada selain Allah sebagai bentuk kewajaran dan kebiasaan dan sebagai tabiat sebagai manusia, maka ini bukan jatuh dalam kesyirikan. Satu contoh, seorang cinta kepada anaknya. Cinta kepada anak ini cinta yang lumrah, cinta yang wajar sebagai tabiat manusia. Bapak terhadap anak, anak terhadap bapak, suami terhadap istrinya. Maka diberikan kepada selain Allah ini gak apa-apa. Adapun kalau kita mencintai seseorang yang mana kecintaan kita ini membawa kepada pengagungan kepada orang tersebut dan kepatuhan kepadanya lebih mengedepankan keinginannya daripada keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah cinta yang membawa kepada kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang lainnya ya, seperti takut, ya, kemudian berharap, kemudian juga berdoa atau memanggil atau meminta. Ini takut, ada takut tabii, tabiat manusia takut, ada pula takut ibadah. Berharap kepada manusia ini harapan biasa, ada pula bentuknya harapan ibadah. Memanggil, demikian juga ada memanggil panggilan biasa, ada pula panggilan yang sifatnya ibadah. Mana bentuknya memanggil biasa? Kita berdiri di pintu lalu kita katakan kepada kawan kita, "Mari, silahkan." Ini tabiat, ini biasa, ini sesuatu yang wajar, ini, maka ini boleh. Ya. Adapun kalau bentuknya panggilan yang ta'abbud ibadah, seperti kita memanggil orang yang mati, ya, demikian juga orang yang gaib, ya, yang sedang ada di depan kita, baik atau yang hidup, yang mana hidup ini tidak mampu untuk memberikan kita, maka ini kalau dipalingkan kepada mereka pasti jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu syirik akbar. Kenapa? Yang namanya memanggil orang mati, enggak mungkin kita panggil dengan panggilan biasa. Pasti ada etika dan keyakinan yang macam-macam. Maka ini namanya panggilan ta'abbudi ibadah. Kalau dipalingkan maka kepada selain Allah, maka jatuhlah ke dalam kesyirikan. Adapun bentuk yang pertama, dia datangnya hanya dalam bentuk ibadah. Enggak mungkin dalam bentuk kewajaran. Enggak mungkin dalam bentuk kelumrahan. Ya, dan tabiat. Ya, itu apa? Seperti menyembelih. Menyembelih ini semuanya ta'abudi, ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan datang nyembelih ini, ya, ada menyembelih karena selain Allah, ada menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Maka memalingkan sembelihan ini kepada selain Allah, jatuhlah dalam kesyirikan. Sebagaimana, ya, kita menyembelih, kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jatuh dalam tauhid, atau ini dikatakan tauhid. Kalau kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga jatuh dalam kesyirikan. Demikian nazar. Nazar kalau kepada Allah ini tauhid, kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan. Tawakal kalau kepada Allah Subhanahu wa taala ini tauhid, kalau ditawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini jatuh dalam kesyirikan. Karena apa? Ini bentuk-bentuk yang datang pasti hanya dalam bentuk ibadah, enggak mungkin dalam bentuk kewajaran atau sebagai tabiatnya manusia. Tawakal, apa arti tawakal? Bersandarnya hati, ini nama tawakal. Tidak boleh hati ini bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kadang-kadang kita minta tolong kepada seseorang untuk melaksanakan suatu hal dan semisalnya, ini namanya wakalah, mewakilkan. Ya, bukan tawakal namanya, dan ini enggak apa-apa. Adapun kalau kita hati kita bersandar kepada si fulan, maka ini jatuh dalam syirik. Dan ini bisa saja, ya, perkara-perkara ini bisa saja menggiring kita kepada kesyirikan dari arah yang kita tidak duga-duga. Dan berbagai macam bentuk yang lainnya. Satu contoh, kertas. Ya, kalau kertas ini keluar maka ini baik, nasib saya baik. Kalau enggak keluar maka ini berbahaya. Ini sudah jatuh dalam kesyirikan. Ya, dan yang lainnya dari perkara-perkara, ya, yang akan membawa kepada kesyirikan. Oleh karena itu para jamaah dirahmatullah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang hendaklah hati ini berpatokan dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwasanya seluruh ibadah sekedar dipalingkan kepada selain Allah, ya, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Namun perlu diperhatikan ada jenis kedua, beberapa amalan, beberapa perkara dia datang dalam bentuk ibadah, dia datang bukan dalam bentuk ibadah. Maka dua perkara ini kalau dijadikan dia dalam bentuk ibadah, diserahkan kepada selain Allah, jatuhlah orang ke dalam kesyirikan. Mana dia contohnya? Kita ulangi lagi, seperti berharap, kemudian cinta, kemudian takut. Ada harapan ta'abudi ibadah, ada harapan bukan ibadah, kewajaran. Ada cinta ibadah, ada cinta kewajar. Kemudian ada takut wajar, ada takut ibadah. Dengan demikian ibadah enggak keluar dari dua bagian ini para jamaah dirahmatullah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seluruh ibadah wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu hak Allah semata. Memalingkan kepada selain Allah ini jatuh ke dalam kesyirikan. Dan dengan demikian berakhirlah jumpa kita pada kesempatan kali ini para jamaah. Insyaallah sisa dari bab yang akan yang belum terbaca pada tahun berikutnya, insyaallah jilid yang kedua. Adapun kajian kita di Lombok Timur malam Jumat, mungkin saya akan berikan ringkasan saja dari sisa yang belum kita bahas ini. Dan beliau mengucapkan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan bagi siapa saja ikut serta menyukseskan daurah ini. Lebih-lebih yang menyukseskan daurah ini dengan hartanya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan balasan semua, demikian juga seluruh para hadirin. Kemudian beliau mengingatkan, yang ikhtibar nanti ini jangan yang tamatan ma'had katanya. Artinya apa? Untuk dapat hadiah, tapi sekedar ikhtibar sebagai pendorong bahwasanya saya sudah paham apa tidak, boleh. Ya, maka syaratnya nanti disebutkan oleh panitia ini, ya, yang hadir full katanya. Kemudian, ya, asatiz jangan ikut. Ya, asatiz tukang koreksi. Ya, bukan bagian dari peserta. Jadi kita sholat, ya. Ya, nama dan nomor HP. Ya, nama, alamat, nomor HP para jamaah. Nama, alamat dan nomor HP. Demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu taala ala wa alam. Jadi para jamaah, mudah-mudahan apa yang kita sudah dengar ini bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat bagi kita. Ini yang kita harapkan. Karena kita ngaji itu supaya tahu dan mengamalkan. Lebih-lebih ini perkara tauhid, perkara akidah. Dan jangan bosan-bosan para jamaah, jangan bosan-bosan. Ya, kalau orang Arab saja ratusan kali baca tauhid, kita ini yang bukan Arab mungkin ribuan kali harus baca tauhid para jamaah. Kita mati di atas tauhid. Jangan sampai di awal lelah belajar tauhid, ujungnya kita jatuh dalam kesyirikan tanpa kita sadar. Ini perlu kita waspadai. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salat dulu, setelah itu baru disampaikan pertanyaannya para jamaah. Wallahu taala ala wa alam.